Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaihi al-hadith as-17 hadith yang ke-17 an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha wal yuhidd ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Dari hadisnya Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah berkata, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah kataba, itu telah mensyariatkan perbuatan baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka apabila kalian membunuh yang memang pantas untuk dibunuh, fa ahsinu al-qitla, maka perbaikilah cara bunuhnya, pembunuhannya. Wa idza dhabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinu dhibha, hendaknya kalian memperbaiki cara penyembelihannya. Wal yuhidd ahadukum shafratahu, dan hendaknya salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu, dan hendaknya dia berlaku lembut terhadap sembelihan yang dia akan sembelih. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Naam. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-ihsanu diddul isaati wa huwa ma'ruf. Ihsan itu adalah lawan daripada isaah. Isaah artinya kejelekan. Naam, kejahatan. Wa huwa ma'ruf, dan maknanya ma'ruf. Sudah ma'ruf, diketahui. Kataba bima'na syara'. Jadi kataba bima'na syara'. Kadang kalanya kataba artinya menulis. Kadang kalanya kataba bermakna suatu kewajiban, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, wa orang-orang beriman telah apa? Diwajibkan. Nah, kalau di sini innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah kataba isyara, kata beliau itu mensyariatkan. Untuk apa? Untuk kita berbuat baik kepada segala sesuatunya sesuai dengan ya pada tempatnya masing-masing. Wa qawluhu 'ala kulli syai' alladhi yadhharu anna bi ma'na fi kulli syai'. Ya 'ala, artinya pi, pada segala sesuatunya. Ya'ni anna al-ihsana laysa khassan fi bani Adam. Bahwa ihsan, perbuatan baik, berbuat baik ini bukan khusus kepada manusia saja. Bal'am, bahkan ini umum. Baik pada manusia, pada binatang, ya, pada pepohonan. Nah, masing-masing apa? Ada tuntunannya, ada syariatnya. Nah, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, apabila kalian membunuh maka perbaikilah cara pembunuhannya. Ya, di antaranya untuk tidak melakukan pencincangan pada musuh. Tidak melakukan apa? Mutilasi. Tidak boleh apa? Kalau sudah mati musuhnya sudah ditinggalkan. Tidak boleh lagi apa? Melakukan balas dendam umpamanya dengan cara memotong-motong kakinya, telinganya, mencungkil matanya, wal iyadu billah. Naam. Baik. Yang sampai sudah mati, kemudian dia membalas, ini dulu yang membunuh ya kerabat saya. Kalau sudah mati sudah biarkan sudah mati. Naam. Pada binatang juga. Pada binatang ya. Naam. Maka hendaknya tidak dicincang-cincang. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha, jika kalian menyembeli hendaknya kalian memperbaiki cara penyembelihannya. Wa hadha min al-ihsan, dan ini termasuk diantara bentuk ihsan, bentuk perbuatan baik. Naam. Wa qawlu fa idza qataltum hadza hina al-qatl min bani Adam. Ini kalau yang dibunuh dari kalangan manusia yang memang berhak untuk dibunuh. Aw mimma yubahu qatluh, atau diantara hal-hal yang diperbolehkan untuk dibunuh. Ya. Naam. Aw yusannu min al-haywanat, ataupun dianjurkan untuk kita membunuhnya. Min wuhushin wa ghairiha, seperti wuhush, binatang-binatang liar, ya, yang memangsa. Ya, dianjurkan untuk dibunuh karena berbahaya. Naam. Ular, ya. Ini dibunuh bil hilli wal haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di tanah haram ataupun apa? Di luar tanah haram. Di Makkah ataupun di luar Makkah. Khamsun minal pawasik, ada lima hal yang boleh dibunuh. Yuktalna bil hilli wal haram. Ya. Di antaranya apa? Naam. Al fa'rah. Fa'rah itu apa? Tikus. Demikian pula al hayya, ular. Naam. Al aqrab, kala jengking. Naam, ini semua apa? Boleh dibunuh. Naam. Tikus juga, tikus, ya, boleh dibunuh. Naam. Karena sebagian orang dijerat oleh orang tuanya, kemudian pagi-pagi dilepas kembali dengan alasan dia juga mau hidup kasihan. Ini tidak benar. Ya. Naam. Karena ini apa? Merusak. Ya, dilepas merusak makan tanamannya orang, padinya orang, ya. Sehingga kalau kadang sebagian petani di tempat ini, di Wonorejo sini, biasanya mereka ada punya gotong royong, ya, berburu apa namanya, tikus, berburu tikus orang. Iya, naam, dicari lubang-lubangnya, sawah-sawah, khair, karena memang merusak. Ini boleh dibunuh. Jangankan di sini, di tanah haram saja kita bukan diperbolehkan dibunuh. Naam. Baik, kalau di tanah haram tidak sembarangan orang membunuh. Naam. Jadi boleh mengatakan hadza hinal qatlu min bani Adam, ini kalau yang dibunuh dari kalangan manusia yang memang pantas untuk dibunuh di medan perang, ya. Naam. Musuhnya harbi, orang-orang kafir harbi, memang pantas untuk dibunuh di medan perang, dibunuh. Jangan di tempat aman. Jangan terhadap orang-orang yang dilindungi. Ya, walaupun dia kafir, kalau dia dilindungi seperti mereka masuk dengan izin, diberikan perlindungan oleh salah satu dari kalangan kaum muslimin untuk masuk berkunjung ke negeri kamu, tidak boleh dibunuh. Ya. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Ummu Hani radhiyallahu anha, kadu ajar naman kadu ajarti, kami ikut melindungi, siapa yang kamu lindungi? Ya. Pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hendak membunuh orang kafir yang mau masuk melalui siapa? Rekomendasinya, jaminannya Ummu Hani radhiyallahu anha. Maka Nabi pun, ya, sampai berita itu kepada beliau, maka beliau mengatakan, kami ikut melindungi orang kamu lindungi. Nah. Aw mimma yubahu qatluh, yubahu qatluh. Ya, kalau umpama hukum kisas, ya, umpamanya. Atau naam. Wa qawlu ahsinul qitla ay ayasluka aqrabat turuqi ila husulil maqsudi bighairi adiyah, yaitu dia menempuh cara yang paling dekat untuk sampai kepada tujuan, yaitu mematikan orang itu umpamanya, atau satu binatang yang memang diperbolehkan untuk dibunuh, bighairi adiyatin, tanpa menyiksanya. Tanpa menyiksanya. Jadi jangan dibunuh secara pelan-pelan. Di antaranya jangan dibakar hidup-hidup, ya, karena ada larangan. Naam, ada larangan membunuh dengan cara membakar. La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabbnya, Tuhannya api, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita apa menyiksa, membunuh sesuatu dengan membakarnya secara hidup-hidup. Naam. Jadi dia menempuh cara yang paling dekat, paling mudah untuk sampai kepada tujuan, yaitu apa? Hilangnya nyawanya. Nah, orang tersebut ataupun binatang yang memang dibolehkan untuk dibunuh, bighairi adiyah, tanpa menyakitinya. Artinya tanpa menyiksanya. Naam. Lakin yaruddu ala hadza ma thabata min rajmiz zani al muhsan. Akan tapi ini tentunya terbantah dengan apa yang telah sabit, telah tetap dalam syariat Islam tentang merajam seorang pezina yang sudah pernah menikah. Ini kan membunuh pelan-pelan ya, tidak sekali usia. Setiap yang lewat dia lempari pakai apa? Batu. Itu pun bukan batu besar, tapi batu sampai berdarah sampai mati. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Beliau mengatakan wal jawabu anhu ayyuqal, maka jawabannya untuk kita katakan innahu mustathna minal hadis. Ini dikecualikan dalam hadis. Ya, itu satu jawabannya. Artinya ada dalil-dalil am, umum, kemudian dikecualikan makhsus. Am makhsus. Umum tapi ada pengecualian di sini. Ya, tadi kan dianjurkan untuk membunuh kalau memang dia berhak untuk dibunuh supaya cepat apa dia terbunuh. Bukan dengan cara pelan-pelan. Nah sekarang bukankah orang yang dirajam pakai batu, setiap orang yang lewat yang datang lempar, lempar lagi ya. Ini kan membunuh pelan-pelan ya. Nah, maka kata beliau ini apa dikecualikan. Jadi hadis fa idza qataltum fahsinul qitla ini am makhsus, umum tapi dikecualikan tentang hadis rajam. Ini jawaban pertama. Wa imma yuqal, atau dikatakan al muradu fahsinul qitla ay muwafaqatash syar', muwafaqatash syar'i. Jadi perbaiki cara bunuhnya yang sesuai dengan syariat. Wa qatlul muhsan bir rajmi, dan membunuh seorang yang berzina yang sudah pernah menikah dengan cara dilempari pakai batu muwafiqun lisyari, itu sesuai dengan syariat. Jadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jadi jawaban pertama tadi umum dikecualikan am makhsus, atau yang kedua bahwasanya yang dimaksud dengan cara pembunuhan, perbaiki cara pembunuhannya, artinya yang sesuai dengan syariat. Dan pezina yang dibunuh dengan cara rajam, dilempari pakai batu, ini sesuai dengan syariat. Naam. Wa amma qawlu fahsinu dhibha wal muradu bi al madhbuh. Perbaiki sembelihannya, ay al muradu bi al madhbuh, itu hewan yang disembelih min al hayawan, alladhi yakunu dhibhuhu zakatan lahu. Zakatan lahu. Di mana penyembelihan dengan cara zakah, dengan cara digerek lahu, mithlal an'am, seperti binatang ternak, wassaydi, ya, binatang buruan, wa ghairu dhalik, dan selain daripada itu. Fa innal insana yasluku aqrabat turuqi, maka seseorang yang hendak membunuh tadi menempuh cara yang paling terdekat, allati yahsul bihal maqsud syar'i, yang dengannya terwujud apa yang dimaksudkan secara syar'i, minaz zakati, dari penyembelihan. Walihada qala, karena itu Nabi katakan wal yuhidd ahadukum syafratahu, hendaknya salah satu di antara kalian menajamkan pisaunya. Syafrata isikina, ya, jika dia mau menyembeli, di antara caranya adalah dengan apa? Menajamkan pisau. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha pada saat beliau hendak menyembelih hewan kurban, ya Aisyatu halummal mudiyah, wahai Aisyah, datangkan pisaunya, ya. Ya Aisyatu idhadiha bihajar, wahai Aisyah, tajamkan pisau itu dengan batu asah. Nah, maka beliau pun melakukannya. Wal yurih dhabihata, apa maksudnya wal yurih dhabihatahu? Ya, ay yaf'alu ma bihi rahataha. Yang dimaksud dengan wal yurih dhabihata ay hendaknya dia berbuat kepada binatang yang dia mau sembeli di mana binatang itu merasa mendapatkan rahah. Artinya apa? Tidak merasa tersakiti, di antaranya dengan dilembuti, tidak ditarik dengan paksa umpamanya, ya. Naam, tidak ditarik dengan paksa. Ya, di antaranya juga yang dilakukan oleh para salaf, wasanya mereka dahulu naam mengingkari orang-orang yang menyembeli apa mengasau pisau di depan apa? Di depan matanya. Ada sebagian orang main-main mungkin. Perlihatkan sebentar lagi kau saya sembelih, ya kan, apa di depan matanya seolah mengancam kepada binatang sembelihannya. Ini apa tidak pantas, walaupun dia binatang, tetapi apa ini dalam Islam juga bukan bagian dari adab, ya, ditakut-takuti. Naam. Baik. Jadi wal yurih dhabihata, dia melakukan hal yang bisa membuat nyaman ya, terhadap binatang sembelihan tersebut. Maka hendaknya diperhatikan dahulu ya, kita biasa lihat sebagian orang-orang itu dahulu kalau memotong ayam biasa dikasih makan dulu ya. Dikasih makan. Nah, kasih makan baik-baik baru disembelih. Nah, khair artinya ini ada dasarnya. Berlembut-lembut kepadanya ya. Nah, karena Nabi menganjurkan seperti itu supaya nyaman. Nah, wa min fawaid hadzal hadits, di antara fawaid hadis ini, adapun mewudhui istilah mereka ya, dengan mencuci kakinya, kemudian apanya lagi, kepalanya, kemudian sayapnya, ini tidak ada dalilnya. Bahkan langsung disembelih saja tanpa dicuci kaki, kecuali kalau memang kotor, ada kotoran-kotoran perlu dibersihkan. Adapun dengan istilah wudhu ini tidak ada tuntunannya seperti itu, wallahu alam. Wa min fawaid hadzal hadits anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala al-ihsana fi kulli syai'in hatta fi izhaqir ruh, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan perkara yang baik pada segala sesuatunya hingga pada perkara menghilangkan ruh, nyawa, ya, sesuatu. Fa inna Allah ta'ala amara bil ihsani fihi, maka sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik padanya. Kemudian yang kedua, wujubu ihsanil qatlah, wajibnya berbuat baik kepada al-qatlah, ini apa yang akan dibunuh. Wadhalika, yaitu diantara caranya, bi ayyasluka ashal at-turuqi, bi ayyasluka, ya, ashal at-turuqi li izhaqiru, diantaranya itu dengan cara menempuh cara yang paling mudah untuk menghilangkan nyawanya. Wa wujubu ihsanil zibha, wajibnya untuk berbuat baik kepada hewan yang akan disembelih. Ya kadzalik, demikian pula, bi ayyasluka aqrab at-turuq li izhaqir ruhi, ya, ala walakin ala lawjuhil masyru, demikian pula dengan menempuh cara yang paling terdekat untuk menghilangkan ruhnya, nyawanya. Nah, terhadap binatang tersebut yang akan disembelih, walakin ala lawjuhil masyru, tapi dengan cara yang disyariatkan, walaupun cepat tetapi tidak disyariatkan, tidak boleh. Umpama caranya dengan langsung di pakai palu gudang kepalanya, kan cepat, iya. Tapi ini tidak disyariatkan. Walaupun cepat mati, tapi apa, tidak disyariatkan. Atau langsung dikontakkan listrik. Ya, baik. Ya, pakai listrik mungkin sekali saja, ya, langsung mati. Maka seperti ini, walaupun cepat tapi tidak disyariatkan. Oleh karena itu beliau mengatakan alal wujuhil masyru. Ya, kalau kita digerek, disembelih atau dinahar, ya, pada unta. Nah. Kemudian ketiga, talabu tafakkuri alati dzabhi. Juga dalam hadis ini ada syariatnya untuk memperhatikan alat-alat penyembelihan. Ini dijaga. Sehingga dahulu para tukang jagal itu, parang sembelihannya itu, pisaunya mereka tidak mau sembarangan dipakai untuk apa? Potong-potong kayu kah atau apa. Ini baik. Ya, apalagi dipakai main-main tanah ya. Mereka sangat tidak senang. Kenapa? Ya, boleh jadi akan menyebabkan ketumpulan pada ya, alat sembelihannya tersebut. Karena itu beliau mengatakan talabu tafakkuri alati dzabih, untuk memperhatikan ya, mencari tahu apakah sudah tajam atau belum. Jadi diperhatikan perawatannya. Ini semua masuk dalam talabu tafakkuri alati dzabih. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wal yuhidd ahadukum syafratahu, tajamkanlah salah satu di antara kalian pisaunya. Nah, kemudian yang terakhir, talabu rahati dzabiha inda dzabihi, yaitu apa? Untuk memperhatikan, mencari bagaimana hewan sembelihan tersebut merasa nyaman pada saat mau disembelih. Naam. Merasa nyaman supaya tidak dikasari, ya, supaya dilembuti ya pada saat mau disembelih. Wa min dzalika yadhjaha, di antaranya ya, di antara bentuk rahanya supaya dia merasa senang, ayat jaha biripkin, dia baringkan hewan binatang itu dengan lembut, duna an ta'sufa fi idjaha, tanpa dia membuat kaget ya dalam pada saat dibaringkan. Nah, wa min dzalika aidan ayyad'a rijlahu ala 'unuqiha, supaya menyembelih meletakkan kakinya di atas lehernya sembelihan tersebut. Wa yada'u qawa'imaha al-arba'a al-yadayni wa rijlayhi biduni imsak, dan membiarkan kaki-kakinya yang empat ya, baik yang dua di depan dan dua di belakang, biduni imsak, tanpa diikat, tanpa dipegang. Tapi kalau sapi Kalau tidak diikat, bahaya nih, kita nanti yang ditendang. Ya. Nah, tapi selama bisa dilakukan, ya, tanpa melakukan seperti itu dilakukan. Tapi kalau memang tidak, kita tidak mampu, apalagi kalau sepi-sepi kita di sini agak liar ya, berbahaya. Nah, jangan sampai mau berkorban orang yang menyembelih jadi korban, ya, dan telah biasa terjadi. Ya, sampai orang pingsan, bahkan ada sampai mati ditandu apa? Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu jadi diperhatikan. Nah, kalau memang bisa dilembuti, dilembuti. Kalau tidak ya, apa boleh buat? Kecuali harus diikat daripada merusak, bisa membunuh. Lianna dzalika ablaq fi iraahatiha wa hurriyatiha, karena membiarkan dibaringkan ya tanpa mengikat kaki-kakinya dengan kuat, itu lebih lebih bernilai tinggi fi iraahatiha, artinya membuat dia senang dan tenang. Wa hurriyatiha fil harakah, dan lebih bebas leluasa dia bergerak. Oleh anna dzalika ablaq fi khurujid dam anha fakana aula, dan juga dengan tidak mengikatnya terlalu kuat, kata beliau, akan menyebabkan darahnya lebih keluar lebih banyak. Artinya darahnya akan apa? Darah-darah yang damun masfuh itu yang memang harus keluar, ya, itu lebih apa? Lebih bebas keluar. Nah, beda kalau mungkin diikat kuat-kuat ya, darahnya akan tertahan sehingga boleh jadi darah itu mungkin ada yang mengandung bibit-bibit penyakit tidak ikut keluar, ya, sehingga masya Allah. Nah, ini hendaknya diperhatikan bagi orang-orang yang mau berkurban nanti, ya, supaya memperhatikan hadis-hadis seperti ini. Nah, ada yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam.